بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurmiyah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan ism mausul. Al-ismu al-mausul, pengertiannya apa kemarin? Mausul. Huwal ismu alladzi iftaqara ila silatin wa aidin, dihafal itu. Huwal ismu alladzi iftaqara ila silatin wa aidin. Kalau tanya apa ismu mausul, jawabannya itu aja. Al-ismu mausul huwa al-ismu alladzi iftaqara ila silatin wa aidin, itu isim yang butuh pada silah dan aid. Apa itu silah? As-silah hiya hiya al-jum'ah. Naam, hiya al-jumlah allati waqa'at ba'da al-ism al-mausul wal a'id wal-ladhi huwa al-dhamir alladhi ya'udu ila al-ism al-mausul. Naam, huwa al-dhamir alladhi ya'udu ila al-ism al-mausul. Naam, itu dihafal itu ya, karena penting, ini berkaitan dengan pengertian ism mausul. Jadi kalau tanya apa ism mausul, pengertiannya al-ismu huwal ismu alladhi ihtaqara atau ihtaja, artinya sama. Huwal ismu alladhi iftaqara ila silatin wa aidin. Paham ya? Silah itu apa? As-silah ya al-jumlah allati waqa'at ba'da al-ism mausul. Paham? Kemudian apa itu aid? Al-aid huwa adh-dhamir alladhi ya'udu ila al-ism mausul. Paham maksudnya ya? Naam. Kemudian nanti akan dijelaskan masalah aid itu harus sesuai dengan ism mausulnya yang kembali kepadanya itu. Naam. Kita lihat pembagian yang kemarin kita baca mengenai pembagian bahwasanya ism mausul terbagi menjadi dua, naftun wa mustarakun. Naftun itu maknanya khusus, mustarak itu maknanya umum. Dalam artian khusus itu maksudnya bagaimana, maksudnya digunakan untuk naam barakallahu fikum, satu lafaz digunakan untuk satu naam atau satu makna. Paham ya? Misalkan untuk mudzakkar mudzakkar, muannats muannats, musanna musanna, paham ya? Tapi kalau mustarak itu am, umum maknanya. Satu lafaz digunakan untuk seluruhnya. Paham? Naam. Qala al-mu'allifu ashabahullah fan-nafsu samaniyatu alfadhin. Al-mausul an-nafs ada 8 lafaz. Alladhi lil mufrad al-mudzakkar wallati lil mufradah al-mu'annasah walladhani lil musanna al-mudzakkar wallatani lil musanna al-mu'annas fi halat ar-rafa'. Ini semuanya perhatikan di situ, alladhani sama allatani ada alifnya itu kan, seakan-akan seperti musanna kan, tapi pendapat yang sahih bukan mulhaq bil musanna, namun dia seperti hadzani sama hatani kemarin. Mabni atau mu'rab? Mabni. Jadi kalau dalam keadaan rafa' seperti itu, alladzani allatani mabniun alal alal alif. Ahsan. Paham ya? Nanti kalau nasr majar nanti alladzaini allataini mabniun alal ya. Nah, itu aja. Walladzaini wallataini fi halataini an-nasbi wal jar, ya kan? Dalam dua keadaan nasr dan jar bacanya alladzaini allataini. Ini bukan berarti dia mu'rab. Tapi dia tetap mabni ya, dia tetap mabni, cuman mabniun alal alif ketika rafa, mabniun alal ya ketika nasab dan jar. Naam. Seakan-akan mirip musanna kan, tapi pendapat yang sahih bukan mulhaq musanna, mabni. Kemudian wal ula. Naam, wal ula ini maksudnya untuk jamak ini ya. Wal ladzina bil ya'i mutlaqan li jam'il muzakkar. Maksudnya bagaimana, kita lihat sini. Naam, nomor 5 itu bawah itu. Ay raf'an au nasban au jarran. Paham ya? Maksudnya mutlaqan itu maksudnya rafa' nasab jar pun alladzi ja'al ladzina ra'aytul ladzina maratu bil ladzina. Berubah enggak? Enggak berubah kan? Nah, itu maksudnya. Paham maksudnya ya? Bil ya'i mutlaqan itu maksudnya fi hal raf, fi hal nasab, fi hal jar bil ya. Mabniun 'alal ya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau mereka sebagian mereka mengatakan mabniun 'alal alasung 'alal fathi karena akhirannya dihitung. Naam. Naam barakallahu fikum. Kita lihat di situ. wallahi atau sebelumnya waqat yuqalu alladzuna bil wawi fi halat rafa. Ada juga yang mengatakan bahasanya alladzuna, za'alladzuna, za'alladzuna. Cuman bedanya dengan yang pertama alladzina. Nah, barakallahu fikum, dan alladzuna itu yang pertama itu kan cuma satu lamnya. Kalau yang kedua lamnya double. Iya enggak? Alladzuna bil wawi fi halat rafa. Ini nam barakallahu fikum disebutkan bahwa itu qala Ibnu Aqil wa ba'dul Arab yaqulun alladzuna fi rafa walladzina fi an-nasbi wal jarri wa hum banu Hudzail. Ini bahasanya banu Hudzail, nah bahwasanya alladzuna ketika rafa. Namun yang rajih yang kuat adalah seperti pertama tadi. Tiga keadaan sama, alladzina, alladzina, alladzina, alladzina, ra'aitul ladzina, maratu bil ladzina. Paham? Nah, barakallahu fikum. Lamnya cuma satu saja. Apa masalah ya? Nah, enggak double seperti ini, kan double yang alladzuna double. Ya kan? Nah. Kemudian kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Namun pendapat yang sahih mengenai alladzuna tersebut itu walaupun kelihatannya rafa alladzuna kemudian nasab dan alladzina itu kembali ke hukum asal ism mausul mabni. Paham ya? Ism mausul mabni itu. Nah, dalam artian kembali kepada pendapat yang sahih. Jadi nanti kalau alladzuna mabni dengan wawu. Kalau alladzina berarti mabni alal ya itu aja. Nah, cuman yang afsah itu yang alladzina tadi. Za alladzina ra'aitul ladzina maratu bil ladzina. Za alladzina nam qamu misalkan tadi alladzina itu ism mausulan itu. Ism mausul. Nah, seperti itu. Mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'il fa'ilan itu. Za alladzina ra'aitul ladzina tinggal di cek kedudukannya sebagai apa? Naam. Mafhum? Berikutnya, wallahi wallati wa yuqal allawati. Jamak untuk muannas banyak. Allai jamak untuk muannas. Allati jamak untuk muannas, allawati juga jamak untuk muannas. Paham? Nah, waqad tuhdzafu ya'uha. Terkadang ya'nya itu yang allai ada ya' itu kan? Wallati ada ya' di situ. Atau allawati. Nah, terkadang ya'nya itu dibuang. Nahwu nam. Terkadang ya'nya itu dibuang ya. Nah, contohnya apa? Contohnya tinggal allai. Allati, allawati, pendek gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Paham belum? Ewa. Kita lihat berikutnya. Contoh-contoh daripada penggunaan itu semuanya. Pertama, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Mana silahnya, mana ayatnya? Awa jumlah itu semuanya sudah pada wa'dah sebagai silah terus ayatnya wa'dahu surian sudah dilihat dulu kalau ayat itu jangan lihat yang dohirnya lihat yang paling dekat dulu ada enggak yang paling dekat itu ada dhamir enggak itu loh paham ya nah kemudian kalau ada dhamir cocok enggak dengan alazi karena dhamir yang kembali dari semua sudah sama ya dhom apa nah cocok kalau na alazina na kan sama. Cek lagi, karena ayat itu nggak harus nampak ya. Terkadang ayat itu ada yang tersembunyi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Apa? Di Jawa dan takdir itu buah. Nah, itu tok aku nggak kembali al-alazim. Paham ya? Jadi nah, ayat itu jangan pandangannya kalau ayat itu yang nampak tok itu nggak. Terkadang nampak, terkadang tidak. Intinya antum cari yang paling dekat dulu. Kalau yang paling dekat dengan alazim itu ada walaupun tersembunyi, yaitu ayatnya. Tapi kalau antum bilang na kan enggak cocok di situ. Wa'dahu juga enggak cocok jauh. Naam. Paham ya? Berikutnya, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Ini i'rabnya semuanya di bawah, teman. Ana nanya syahidnya nanti kalau mau meng-i'rab atau baca sempurna di bawahnya ya. Naam. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Mana ayatnya, mana istilahnya? Yaitu jadiluka fi zawjiha, jumlah setelahnya itu silah. Kemudian mana ayatnya? Mana ayatnya? Nah, ingat-ingat cari yang paling dekat dulu kalau ada. Kalau enggak ada baru jauh gitu loh. Jadi langsung jauh. Terus maknanya setelah juga. Fatir. Jawa? Di Jawa dan Fatir. Naam, itu udah ayatnya. Paham ya? Jadi allati tudzadiluka kan berarti iya dia. Wanita kan itu. Nah, barakallahu fikum. Mafhum? Ya. Wal ladzani ya'tiyaniha minkum. Mana istilahnya, mana ayatnya? Ingat-ingat ya, a'id itu apa? Yushtaratu fil a'id ayyakuna mutabiqan lil mausul. Jadi disyaratkan apa? Dhamir a'id tersebut cocok sesuai dengan mausulnya. Mu'annas, mu'annas, mudzakkar, mudzakkar, mutsanna, mutsanna, jamak, jamak. Walladzani ya'tiyaniha minkum. Mustatir tadirnya apa? Ya'tiyani ya'tuna. Berapa orang itu? Dua. Ya, berarti tinggal dikaitkan. Fi'il setelahnya tidak ada, enggak tanda yang menunjukkan dua. Karena resmil Quran enggak nampak sekali. Walladzani ya'tiyaniha minkum. Harus sesuai. Kalau antum bilang ha, enggak sesuai. Ha itu kan mu'annas. Ha itu mu'annas. Bukan alifnya, alif tasnya bukan. Sarafannya kan ya'ti, ya'tiyani, ya'tuna. Paling mudah itu kelihatan loh. Alif itu ya'tiyani, alifnya menunjukkan mu'annas enggak? Menunjukkan nama musanna enggak? Ya udah berarti alifnya. Kembali ke al-adhani, tetap. Tapi kalau ha, keliru. Kalau ha itu tanda mu'annas, bukan musanna. Paham ya? Jadi dilihat seperti itu. Itu kalau rasmil Quran memang sambung kayak gitu. Tapi kalau rasmil tulisan selain Al-Quran itu bisa. Ya'tiyani. Tetap kan? Ya'tiyani kan alifnya. Lalu caranya. Naam. Rabbana arinal ladaini adallana. Mana istilahnya, mana ayatnya? Nah, ayatnya? Alif yang mana? Adalah. Nah itu, adalah. Karena nah, menunjukkan apa? Menunjukkan musanna kembali ke al-lazaini. Apa maksudnya ya? Nah, nanti itu ada kaidah. Nah, terus apa sih jumlah istilahul mausul itu? Ya, kan ada istilahul mausul. Nah, jumlah setelahnya itu apa? Jumlah setelah isim mausul kan silatul mausul. Nah, silatul mausul itu jumlah menjadi apa? Kaidahnya apa? Silatul mausul la mahala lahu minal i'rab. Enggak usah bingung. Nanti kalau terus apa itu fi mahalnya apa itu jumlah setelahnya itu? Kita katakan jumlah setelah isim mausul itu la mahala lahu minal i'rab. Paham ya? La mahala lahu minal i'rab. Mahum? Naam. Jadi nanti kalau antum dilihat kok ada jumlah ya, ada kalimat setelahnya setelah isim mausul apa ya? Jumlah semuanya ya la mahala lahu minal i'rab. Mahum? Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya walladzina za'u min ba'dihim. Mana istilahnya, mana ayatnya? Walladzina za'u min ba'dihim. Terus ayatnya? Mau yang mana? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Tatak alladzina ja'u yan itu, oh jamaah. Wallai, ingat-ingat jamaah ya. Wallai ya'isna minal mahyid. Mana istilahnya, mana ayatnya? Lewat ayatnya. Nun apa namanya? Nun inas atau nun niswah. Nun inas atau nun niswah. Paham ya? Masyaallah ya. Nah, era sempurnanya bisa dilihat sendiri di bawah itu ya. Nah, berikutnya wallati ya'tinal fahisyata. Kalau ini mufrad kan? Atau nah mufrad, kalau yang allai atau ini jamak juga. Wallati ya'tinal fahisyata. Mana istilahnya, mana ayatnya? Ya'tinal fahisyata dari sana. Nun la ya'tina. Yang mana nun? Ya'tina. Ewa, na'am barakallahu fikum. Nun niswah itu sebagai ayatnya ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, mausul yang nas ini sudah kita selesaikan. Paham maksudnya penggunaannya ya, mufrad untuk mufrad, muzakkar untuk muzakkar. Nas itu maksudnya khusus. Jadi satu lafaz yang digunakan untuk khusus satu tok. Nah, tapi kalau mustarak itu umum sifatnya, satu lafaz digunakan untuk seluruhnya. Kita lihat. Wal mustaraku sittatu alfadin, yang mustarak ini ada 6 lafaz. Man, wa ma, wa ayyun, wa al, wa dhu, wa dha. Man, wa ma, wa ayyun, wa al, wa dhu, wa dha. Dihafal nanti ya. 6 ini adalah apa? Isim mausul yang mustarak, maksudnya satu lafaz digunakan untuk seluruhnya. Enggak ada mana manu mana atau man, enggak ada. Man man itu ada. Ja'a man qama, ya kan? Ja'a man qama. Ja'a man qamu. Kan itu. Ja'at man qamat. Ja'at man qamata. Man ja'at man qumna itu. Naam. Fa hadhihi tatlaqu 'ala al-mufrad musanna wal majmu' al-mudzakkar min dzalik kullih wal mu'annats. Dan keenam-enam ini, 6 lafaz ini tutlaku digunakan alal mufradi untuk mufrad wal musanna dan untuk musanna wal majmu' dan untuk jamak yang muzakkar maupun yang muannas seluruhnya. Apa maksudnya? Nah, jadi pakai man itu. Cuman nanti kan tahu qarinahnya dengan apa? Dengan kalimat setelahnya. Maksudnya qarinah ini untuk musanna atau untuk jamak ya? Kan lafaznya man. Nah, kalau teman za'a man itu kurang. Oleh karena itu butuh kalimat setelahnya sebagai sifatul mausul. Nah, dari situlah ini ketahuan. Man ini apa maknanya? Sekarang kan za'a man qama, berarti mannya apa kedudukannya? Berarti apa? Seakan-akan atau seakan-akan? Seakan-akan bagaimana kalau dikasih mausul yang naf? Ja'an ladan qama. Oh, taunya dari apa? Silahnya tadi. Ja'a man qamu, seakan-akan apa seakan-akan? Ja'alladzina qamu. Naam. Taunya dari wawu jamak yang setelahnya itu, paham ya? Tapi kalau na'am barakallahu fikum, kalau setelah man itu enggak ada ya enggak bisa. Paham maksudnya? Jadi enggak usah bingung, ini kok fungsinya kok terus sama semua ya, kok man semua. Na'am, cuman taunya dari mana ini untuk mufrad musanna mu'annats muzakkar, taunya setelahnya. Mafhum salah ya? Na'am. Ingat-ingat silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Kemudian berikutnya, man wa ma al-mausulatan. Sekarang penggunaan man sama ma yang mausulatan, yang dua-duanya adalah dikenal dengan apa? Isim mausul. Nah, kita lihat penggunaannya. Wa tustamalu man lil-aqil. Seringnya seperti itu. Man itu digunakan untuk yang berakal. Wa ma lil-aqil. Kosong itu ya. Wa ma lil-aqil. Dan man untuk yang tidak berakal. Cuman ini ghalibnya ya, kebanyakan seperti itu hukum asalnya. Cuman terkadang ada juga man itu digunakan untuk yang tidak berakal. Atau sebaliknya man digunakan untuk yang berakal. Contohnya, man yang digunakan untuk yang tidak berakal, ya, wa minhum man yamshi 'ala batnih. Ya kan? Wa minhum man yamshi 'ala batnih. Di antara mereka, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada yang apa? Nah, fa minhum man yamshi 'ala batnih, ada yang berjalan di atas perutnya. Ini kira-kira hewan atau bukan? Berarti enggak berakal kan? Padahal pakai man. Ewa. Kemudian terkadang ma itu digunakan untuk apa? Yang berakal, padahal aslinya untuk yang tidak berakal kan? Seperti ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk tidak mau sujud terhadap makhluk yang aku telah menciptakan dengan kedua tanganku? Nah, itu sekarang makhluk ma di situ kembali siapa? Adam alaihi salam. Berakal kan? Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Taqulu fi man yu'jibuni man za'aka, telah membuat aku kagum orang yang datang kepadamu. Wa man za'atka, wa man za'aka, wa man za'ataka, wa man za'uka, wa man zi'naka. Mafhum? Man-nya enggak berubah sama sekali. Paham ya? Karena man itu isim mausul mabni dia. Naam, cuman maknanya nanti tadi bisa di naam dicocokkan sesuai dengan kalimat setelahnya. Mafhum ya? Nah, seakan-akan yu'jibuni man za'aka yu'jibuni alladhi za'aka. Wa man za'atka berarti yu'jibuni alladhi za'atka, seperti itu. Wa man za'aka berarti yu'jibuni alladhani za'aka, seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Jadi memang penggunaannya seperti itu. Kemudian nah barakallahu fiikum hafizakumullah. Silahnya adalah yang jumlah satu setelahnya itu silahnya. Nah, jadi ja'aka Ja'atka itu semuanya silah semuanya. Aitnya tinggal disesuaikan. Aitnya tinggal disesuaikan. Na'am. Kemudian berikutnya atau mau di'rab dulu satu coba ya. Yu'jibuni man ja'aka. Yu'jibu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'anil nasabil jazim wa 'alamat rafihi dhammah dhahiral akhirihi. Kan itu. Wa nun nun nun liqa'i harfun mabnil kasri la mahal i'rab. Wal ya dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Man ismul mausul mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kan itu. Ja'aka silatul mausul. Ayo, di dalam ja'aka, di dalam ja'a itu ada dhamir enggak? Ya itu aidnya. Dhamirun mustatirun fi jawazan tadruhu itu aidnya kembali pada naman. Ya. Jadi bukan kafnya tapi huwa di dalam ja'a tersebut. Naam. Kemudian wal jumlah silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Wal jumlah na'am barakallahu fikum min silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Berikutnya. Wa taqulu fi ma jawaban liman qala laka, dan engkau ungkapkan atau katakan pada ma mausulah sebagai jawaban terhadap orang yang berkata kepadamu, ishtaraitu himaran aw atanan. Aku telah membeli himar atau atan. Apa himar? Himar keledai. Nah, barakallahu fikum. Aku membeli keledai. Au atanan. Atanan itu keledai hitam. Bukan hitam, kafan. Keledai betina. Keledai, nah betina. Kalau himar itu, nah keledai yang sifatnya jantan. Nah, barakallahu fikum. Atanan itu, nah barakallahu fikum, keledai yang betina. Di bawah itu disebutkan ya. Nah, al-humur jamu' himar, himarun jamaknya humur. Bahwa itu nomor 8 itu, ya kan? Naam, al-humur jamaknya adalah al-humur itu jamak untuk himar. Jadi himar itu keledai jamaknya humur, humurun. Bukan humrun, jadi humurun, mimnya di dhammah. Kalau humrun itu jamak merah nanti lain lagi. Kemudian wal utun, naam jamak dari atanun. Artinya apa? Artinya adalah wa iya al-unsa min al-hamir, ya kan? Jadi keledai betina. Naam. Itu. Sebagai jawaban orang yang mengucapkan kepadamu, aku telah membeli himar. Telah membeli keledai betina ataupun jantan. Au himarain, au atanain, au humuran, au utunan. Setelah dia ngomong itu, langsung kita ngomong, yu'jibuni mastaraitah. Telah membuat aku senang atau kagum apa yang engkau telah membelinya. Rimanya ma mausulah alladhi yu'jibunil ladhi ishtaraitahu, seakan-akan gitu. Nah, silahnya mana ishtaraitahu? A'idnya mana a'idnya? Ha, ya kan? Ha itu ishtaraitahu, ha-nya kembali ke ma. Paham? Nah, kemudian wa mastaraitaha, wa mastaraitahuma, wa mastaraitahum, wa mastaraitahunna. Ini ada kritikan di sini. Karena ini kan ungkapan, ada orang cerita kepada kita, aku telah membeli naam keledai-keledai, betina maupun jantan. Nah, keledai itu cocok enggak kalau kita beri dhamir yang hum gitu, mereka. Nah, sehingga situ wa mastaraitahum itu kan yu'jibuni mastaraitahum. Telah bikin aku kagum apa-apa yang kau telah memberi mereka. Membeli mereka maksudnya yang telah kau membeli mereka maksudnya itu membeli himar tadi. Nah, kalau dibilangin mereka enggak cocok. Nah, oleh karena itu yang tepat pakai ha, mastaraitaha juga. Karena jamak yang na'am barakallahu fikum tidak berakal. Seperti itu, nomor 1 tata tata nomor 1 bawah itu al-aula mastaraitaha, ya kan? Yang aula mastaraitaha. Li'annahu jam'un li ghairil aql, karena jamak untuk yang tidak berakal. Jadi jamak yang tidak berakal enggak boleh pakai hum. Paham ya? Misalkan na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Anjing misalkan ya, kalau orang kan hum tullabun, mereka para pelajar, hum tullabun, karena para pelajar berakal. Tapi kalau anjing misalkan, enggak mungkin nanti bilang hum kilabun, mereka adalah para anjing. Maksudnya untuk anjing-anjing itu ya, tapi hiya kilabun. Seperti itu kalau jamak yang tidak berakal. Nah, itu hukum globalnya seperti itu. Kemudian waqad yu'kasu dzalik, terkadang dibalik. Hukumnya dibalik, maksudnya apa? Seharusnya kan man itu digunakan untuk yang berakal. Ma digunakan yang tidak berakal, tapi terkadang dibalik gitu loh. Maksudnya man digunakan untuk yang tidak berakal, ma-nya justru digunakan yang untuk yang berakal. Terkadang seperti itu. Kita lihat contohnya. Fatustamalu man li ghairil aqil. maka man digunakan untuk yang tidak berakal. Nahwu faminhum may yamshi 'ala batnih. Dan maka di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya. Maksudnya siapa ini? Yang di atas manusia bukan berjalan di atas perut. Bukan hewan ya? Hewan. Nah, menunjukkan bahwasanya tidak berakal. Padahal pakai man kan? Hewan. Wa tustamalu ma lil 'aqil, terkadang ma digunakan untuk yang berakal padahal aslinya ma digunakan untuk yang tidak berakal. Ini berarti menunjukkan keluar dari hukum asal. Nahwu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Apa yang menghalangi dirimu iblis untuk tidak mau sujud terhadap apa yang aku telah menciptakan dengan kedua tanganku? Maksudnya terhadap orang, ma ini kembali ke Adam alaihissalam. Berakal kan? Padahal pakai ma. Itu balikannya. Mohon ya insyaallah ya. Naam. Seperti itu. Jadi sementara segitu dulu aja yang ana bacakan. Yang jelas intinya khulasahnya mausul yang nas itu adalah mausul yang sifatnya khusus. Satu lafaz digunakan untuk satu makna. Tapi kalau mausul yang mustarak itu yang sifatnya apa? Umum. Satu lafaz digunakan untuk apa? Untuk makna-makna yang sangat banyak. Paham ya? Maksudnya naam lafdun wahid istamal li jami'il ma'ani. Satu lafaz digunakan untuk seluruh makna-makna. Untuk mufrad juga pakai man. Musanna, mu'annas, mudzakkar pakai man juga. Enggak berubah kan? Itu namanya mustarak. Kemudian faedah yang berikutnya adalah penyebutan mengenai naam fungsi dan tujuan digunakan menggunakan apa? Man atau ma. Hukum asalnya ma digunakan yang tidak berakal, man digunakan yang berakal. Cuma terkadang sebaliknya, man itu bisa juga digunakan untuk yang tidak berakal, sedangkan ma bisa digunakan untuk yang berakal dengan dalil yang disebutkan. Adapun berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.